Kau prima donaku. Pertama aku memandang dirimu bergetar, seluruh tubuhku ini terlena dalam uai asmara. Kau prima donaku. Kecantikanmu sungguh tiada duanya, seakannya pun akan malu menggigitmu. Walaupun bumi tenggelam oleh lautan, tak akan padam api cintaku juwitaku, juwitaku, percayalah kau. Juwitaku, aku cinta kamu. Walau ku berjuta bidadari, oh, menggoda dengan kecantikannya, tak akan mampu meluluhkan imanku. Satu hati, satu cintaku untukmu. Kecantikanmu sungguh tiada duanya, seakan nyampun akan malu menggigitmu. Walaupun bumi tenggelam oleh lautan, tak akan padam api cintaku. Juwitaku, percayalah kau. Juwitaku, aku cinta kamu. Juwita, senyumlah sayang, oh, Juwita, terimalah cintaku ini. Kau.